Walau aku tahu siapa engkau semula, pertama ku jumpa di sana ku jatuh cinta. Engkau mawar hitam, bunga-bunga malam, namun semua itu ku tak peduli. Walau aku tahu siapa engkau semula, pertama ku jumpa di sana ku jatuh cinta. Pertama ku jumpa di sana ku jatuh.